subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, kali ini kita membahas penglaris dalam Islam. Bagaimana supaya laris usaha kita, dagangan kita? Kuncinya, pertama, surah Nuh ayat 10, 11, 12. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursili samalikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin. Dengan banyak istighfar, Allah akan beri kekayaan pada kalian. Yang kedua, takwa sungguh-sungguh. At-Talaq ayat 2. Allah beri rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga-duga. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Wa may tawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah cukupkan dia. Yang keempat, beribadah sepenuh hati. Siapa yang beribadah sepenuh hati mencari ridha-Ku, maka Aku buat dunia tunduk kepadanya. Subhanallah. Kemudian yang kelima, bersilaturahim. Sesungguhnya silaturahim itu menyebabkan kecintaan kepada keluarga, banyak rezeki, subhanallah, dan panjang umur. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, berinfak di jalan Allah. Surah Saba ayat 39. Apapun yang kau infakkan berarti kau beriman kepada Allah sebagai penjamin pengganti rezekimu. Karena itu tidak ada hartawan dermawan yang ikhlas berderma di jalan Allah lalu menjadi miskin karena kedermawanannya, tapi justru bertambah. Allahu Akbar. Yang ketujuh, umroh haji. Allahu Akbar. Inilah kunci rezeki. Haji dan umroh itu akan menghilangkan kemiskinan dan dosa. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tijaratan dan tabur, perniagaan yang tidak pernah merugi bagi mereka yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Kemudian salat berjamaah di masjid, barokna haulahu. Mereka yang senang ke masjid, Allah berkahi, jangankan dia, rumah tangganya, rezekinya. Rajin-rajinlah subuh ke masjid sebelum kaki ke pasar, ke kantor dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, siapapun yang ingin sukses usahanya, laris dagangannya, salatlah salat rezeki, salat keberuntungan, salat duha. Allahu Akbar. Kalau rezeki di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau jauh dekatkan. Itulah di antara doa salat duha. Inilah di antara kiat untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Subhanakallahumma wihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.